Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tadi malam seputar makna dan contoh-contoh dari ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkamat, dan bahwasanya wajib atas kita untuk mengembalikan al-mutasyabih kepada yang muhkam dan tidak menempuh jalannya orang-orang yang menyimpang. Dengan mereka banyak mengikuti dan bersandar kepada al-mutasyabihat tanpa mau merujuk kepada al-muhkamat. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fajama'u bainan nusus. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka mengumpulkan di antara nas-nas, antara yang mutasyabihat dengan yang muhkam. Dikembalikan yang muhkamat atau yang mutasyabihat kepada yang al-muhkamat. Dan mereka menyatakan, kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang jalannya ahlus sunnati wal jamaah yang mereka terbimbing di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan as-salafus salih. Allah katakan, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam keilmuannya, mereka menyatakan, kami beriman kepadanya, semua dari sisi Rabb kami, yang muhkam dan yang mutasyabihat. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka Syekh katakan, hadhihi hiya tariqatur rasikhina fil ilmi, inilah jalannya atau metodenya orang-orang yang mendalam keilmuannya. Adapun ahlus zaif, orang-orang yang mereka menyimpang dan orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka hanya mengambil sebagian sisi dari dalil-dalil dan mereka meninggalkan sisi yang lainnya yang sebenarnya ini sifatnya mutlak dikait oleh dalil yang ini. Yang ini sifatnya mujmal, na'am dijelaskan oleh yang ini. Wahakada. Oleh karena itu, barakallahu fikum, walidhalika la yajuzu, au fa'innahu la yajuzu, al-istidlal bil-Quranil Karim, illa liman balagha fil ilmi martabatan, tuahiluhu lil istidlal. Ini faedah yang sangat baru ini. Bahwa tidak boleh untuk melakukan suatu istidlal, pendalilan dengan Al-Quranul Karim. Misalnya ada seorang menyatakan bahwa diambil pendalilan dari ayat ini tentang begini, begini, dan begini. Hadza la yajuz illa liman balagha fil ilmi martabatan tuahiluhu lil istidlal, kecuali bagi seorang yang telah mencapai suatu tingkatan keilmuan yang dia berhak untuk melakukan istidlal, yang dia pantas untuknya. Siapa mereka itu yang pantas untuk melakukan yang demikian? Al-mujtahidun, para ahlu al-istihad. Wa amma al-mubtadi' fi talabil ilmi, adapun para pemula dalam keilmuan, baru belajar. Na'am, fahadha la yajuz lahu. Ini tidak boleh baginya. Dalam bentuk bagaimana? An yastaqilla bil fahmi war ra'yi au an yusdiral ahkam. Untuk dia bersendiri dalam memahami, di dalam menyampaikan pendapat atau memunculkan suatu kesimpulan hukum. Kira-kira barakallahu fikum, apa yang akan dia jadikan sebagai sandaran? Apa yang akan dia jadikan sebagai pegangan dalam membangun sebuah hukum dalam kondisi barakallahu fikum, perangkat-perangkatnya tidak ada, tidak terpenuhi bagi diri al-mubtadi' tersebut, si pemula tadi. Li'annahu lam yatamakkan min tariqati al-istidlal. Karena dia tidak memiliki na'am kemampuan di dalam metode pendalilan. Tidak punya kemampuan. Wa fahmil adillah, dan tidak punya kemampuan dalam memahami dalil serta mengaitkannya antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak jarang sebagian faedah disebutkan para ulama bahwa barang siapa yang gurunya adalah bukunya, maka dia akan banyak terjatuh ke dalam kesalahan. Di sini menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya seorang guru, seorang pengajar yang akan membimbing kita dalam memahami permasalahan. Seorang guru barakallahu fikum bisa meringkas untuk kita yang tadinya mungkin suatu permasalahan telah dipaparkan dalam jumlah 80 halaman, tapi dia bisa meringkas menjadi 8 halaman. Mempermudah kita, menyingkat waktu kita, tidak menambah ruwet bagi kita. Sebagaimana seorang pengajar, seorang pembimbing akan bisa menerangkan kepada kita bahwa ini sebenarnya ayat hadis sifatnya global, tapi dia akan diperjelas oleh yang lain. Maksudnya bukan secara umum. Tetapi kalau kemudian kita terjun sendiri, kemudian berani untuk menyimpulkan sebuah ketetapan hukum, nah ini yang bahaya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka juga di sini pentingnya kita sekali lagi untuk merujuk kepada para ulama, sebagaimana ahlul zayg, orang-orang yang mereka menyimpang. Mereka bukan orang-orang yang sama sekali tidak mau menoleh kepada Quran dan Sunnah, tidak mau berdalil dengan Quran dan Sunnah, lah, bukan. Antum perhatikan bagaimana barakallahu fikum kaum Qadariyah ketika Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari yang datang dari Basrah menjumpai dan Allah berikan taufik mereka berjumpa dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, menceritakan tentang kaum Qadariyah yang muncul di negeri Basrah yang pertama kali dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani. Beliau menyatakan, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma. Mereka orang-orang yang baca Quran telah muncul di tengah-tengah kami manusia yang mereka baca Quran dan belajar ilmu. Kalau di zaman dahulu, istilah orang baca Quran bukan sekedar baca qiraatan saja. Lah, orang-orang yang mereka luar biasa dalam bacaannya, yang hafalannya menguasai, pendalaman ilmunya luar biasa. Yataqaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim. Dan menyebutkan sekian banyak sifat-sifat kebaikan secara zahir. Namun mereka menyatakan wa yaz'umuna an la qadar wa annal amra unufun. Dan mereka meyakini tidak ada takdir Allah. Dan mereka meyakini bahwa berbagai macam urusan yang terjadi, terjadinya begitu saja. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi bencana, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, dan segala macamnya, itu semata-mata fenomena alam saja. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Sama dengan kaum Khawarij yang juga kita sebutkan. Yastadilluna bil Qur'an walakin ya'khudhuna al mutasyabih. Mereka mengambil yang mutasyabih, dan poin yang juga sangat penting adalah mereka tidak dibimbing para ulama rabbaniyin di dalam menerapkan ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai pegangan. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, faqauluhu ta'ala hunna ummul kitab, mereka atau ayat-ayat yang muhkamat itu adalah ummul kitab. Istilah al-um, kata Syekh, hiya allati yarji'u ilaiha asy-syai'u. Sesuatu yang merujuk kepadanya yang lainnya. Maka fal mutasyabihat turaddu ilal um. Yang mutasyabih dikembalikan merujuk kepada induk. Wahia al-muhkamat. Yaitu al-muhkamat. Naam hatta tufassiraha. Yang muhkamat itu akan mentafsirkan yang mutasyabihat. Menafsirkannya, memperjelasnya, menerangkannya. Wahakadha. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka. Ai, maksudnya la taghtarru bihim, jangan tertipu dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Mereka orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Dan betapa banyaknya jumlah mereka di hari-hari ini. Tidak sedikit. Apa yang menyebabkan mereka terjatuh di dalamnya? Bisababil jahal. Syekh katakan disebabkan kejahilan. Karena bodoh. Naam. Karena kebodohan. Ini pula yang diterangkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan sekian banyak asbabul dhalalat, sebab-sebab kesesatan, itu jumlahnya banyak sekali. Tetapi yang paling mayoritas adalah al-jahal, kebodohan. Kebodohan. Oleh karena itu, berupayalah berjihad untuk melawan hawa nafsu kita, agar ia mau untuk belajar ilmu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah, al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya atau pernah menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandinginya dari sisi keutamaan bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang niatnya benar. Qalu kaifa dzalika ya imam? Bagaimana bentuknya seorang yang belajar ilmu dengan niat yang benar? Qala yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Ini yang banyak menyebabkan mereka terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan, al-jahl. Wa adamit tamakkun minal ilm, dan tidak punya kekokohan dalam ilmu. Sebagiannya pula qad yakunu aliman, mungkin dia seorang alim. Walakin sahibu hawa, tetapi pengikut hawa nafsu. Dia bukan orang yang tidak bisa baca kitab, bukan. Kalau dari sisi gelar akademik, sudah masya Allah. Antum tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Profesor, doktor. Tetapi barakallahu fikum, al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang mendapatkan taufik adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya. Meskipun sudah mencapai derajat yang tinggi dalam akademiknya, akan tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan dalam jiwanya kecondongan kepada hawa nafsu. Kecondongan kepada kesesatan. Wa ma yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah tak pernah menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang dan punya kecondongan kepada penyimpangan, maka Allah palingkan hati mereka kepada kesesatan tersebut. Karena memang bibit-bibitnya sudah ada dalam dirinya. Nah. Qad yakunu aliman, mungkin terkadang dia alim. Walakin sahibu hawa, tetapi pengikut hawa nafsu. فَيَأْخُذُ الْمُتَشَابِهِ, maka dia mengambil al-mutashabih لِأَجْلِ التَّلْبِيسِ عَلَى النَّاسِ, untuk mengkaburkan kepada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, bertanya, yang sekaligus di dalamnya mengandung celaan dan ancaman serta perendahan. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Bagaimana menurutmu tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu yang ada pada dirinya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah menutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada pandangannya penghalang. Maka Allah bertanya, faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun, siapa kira-kira yang bisa memberikan hidayah kepadanya dari selain Allah? Maksudnya ini istifhamul ingkar, pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asy-syekh al-imam Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'idi rahimahullah menjelaskan bahwa seorang yang Allah sesatkan dia di atas keilmuan yang ada pada dirinya, ini jauh lebih berat untuk bertaubat kepada kebenaran dibandingkan orang yang jahil sama sekali. Berat kalau sudah hawa nafsu yang menjadi ikutan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita berlanjut kepada hadis yang ke-81. Ada sebuah faedah yang diingatkan pada asatidah tentang hadis yang sebelumnya atau hadis yang sedang kita bahas dari hadis ke-80. Dan juga akan kita bahas dalam hadis yang ke-81. Yaitu, ana ulangi hadisnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab ila akhiril ayah. Dan akan juga disebutkan dalam hadis ini, kita baca hadisnya yang ke-81. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi wa qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Rawahu Ahmad wad-Darimi wan-Nasa'i rahimahumullah. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah menggaris untuk kami satu garis dengan tangan beliau. Kemudian beliau berkata, ini jalan Allah. Kemudian menggaris garis-garis yang banyak di samping kanan dan kirinya. Dan beliau menyatakan, ini jalan-jalan. Pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Lalu beliau membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, yang akan menceraikan, memalingkan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Diriwayatkan Ahmad Ad-Darimi dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Faedah yang ana maksud tadi adalah tentang bahwa nampak di sini dan sekian banyak juga sudah berlalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengawali dengan al-isti'adzah setiap kali membaca ayat. Langsung qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman sampai akhir ayat. Tidak mengawali a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Li'anna hadza fi maqam al-istidlal. Karena ini sedang berada dalam posisi pendalilan, menyebutkan sebuah dalil atas suatu perkara, bukan sedang baca Quran. Namun yang disyariatkan untuk beristi'adzah adalah ketika hendak membaca Al-Quran. Naam. Tayyib. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadis Abdullah ibn Mas'ud di sini sama dengan hadis yang sudah berlalu sebelum hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Aisyah nomor 80, hadis Abdullah ibn Mas'ud yang kita baca kemarin pada nomor 79. Tentang jalan yang lurus, padanya ada dinding-dindingnya, ada pintu-pintunya di situ, ada tirainya, dan kemudian ditafsirkan. Maka hadis ini kurang lebih atau bahkan disebutkan mislu hadisihi as-sabiq tamaman, seperti hadis yang sebelumnya mirip dengan sempurna, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan dan menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menafsirkan jalan Allah yang lurus dengan jalan-jalan yang menyimpang, yaitu dengan cara bidharbil masal, dengan menyebutkan sebuah permisalan. Bagaimana permisalan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam? Beliau menggaris di tanah garis yang lurus dengan tangannya. Hadza sabilullah. Bil misal yattadihul maqal. Dengan sebuah contoh, pembicaraan itu jadi jelas dan lebih melekat dalam ingatan. Naam. Ada contohnya. Ini loh, seperti ini. Dan ini barakallahu fikum di antara uslub at-tadris, cara dan metode-metode dalam pengajaran dengan menyebutkan contoh. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis yang lurus di tanah, yang tidak ada padanya penyimpangan, tidak ada padanya penyelewengan, tidak ada padanya kebengkokan. Lurus. Thumma khatta khututan ukhra an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian menggaris garis-garis yang lain sebelah kanan dan sebelah kiri, dan beliau menyatakan tentang garis yang lurus, hadza sabilullah. Ini jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Lalu beliau mengatakan tentang garis-garis yang banyak yang menyeleweng dan menyimpang keluar dari yang lurus tadi, sebelah kanan dan sebelah kirinya, hadhihi subul. Ini jalan-jalan. Dari sini nampak barakallahu fikum bahwa yang namanya jalan kebenaran itu hanya satu, walam yakun muta'addidan, tidak ta'addud. Ya. Jalan yang lurus itu hanya satu, tidak berbilang, tidak berjumlah. Hanya satu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kita ini kan semua tujuannya satu, kepada Allah. Tujuannya sama, sama-sama ingin mencari ridha Allah. Adapun jalan yang kita tempuh berbeda-beda dan kendaraan yang kita pakai bermacam-macam, tidak ada masalah. Sama kalau kita mau pergi ke Surabaya dari Lombok. Bisa naik kapal. Bisa pakai pesawat. Kalau mau agak anu lagi, bisa dari Bali, nanti naik travel di sini, terus ke Jawa naik kereta, macam-macam. Semua ingin ditumpangi. Mulai dari travel, naik bis, naik kereta. Nah, nyampe Jember inginnya pesawat juga, Jember Surabaya. Masya Allah. Tapi kan tujuannya juga sama. Ya memang kadang-kadang nyampenya tidak berbarengan, tapi kan sama-sama nyampe juga. Itu akalmu. Nah. Jadi mau melalui naam gerbongnya khawarij, ya tidak ada masalah. Mau naik kapalnya Syiah, ya tidak ada problem. Mau naik sepeda qadariyah, labas. Naam. Kan kadang juga ada orang yang bersepeda dari Bali ke Jakarta misalnya ya. Atau ada yang jalan kaki malah. Kadang-kadang ada yang jalan kaki. Sambil bawa spanduk di sininya. Tapi kan sampai. Masya Allah. Maka di sini barakallahu fikum, fahami dan lekatkan dalam benak pikiran kita bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hada sabilullahi mustaqimah, ini jalan Allah dengan lafaz mufrad sabil, satu jalan. Sebagaimana juga ayat menyebutkan wa anna hada sirati, inilah jalanku. Maka ketika menerangkan tentang garis-garis yang menyimpang sebelah kanan dan kiri yang banyak tadi, beliau katakan wahadihi subul, ini jalan-jalan. Subul jamak dari sabil, berbilang-bilang, berjumlah-jumlah. Naam. Ini yang Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Batiniyah, Kullabiyah, terus demikian. Banyak. Tidak cukup dari situ atau sampai di situ, Nabi menyatakan ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru. Apa panggilan syaitan? Halumma ya Abdullah, kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Dengan kalimat yang masya Allah, wahai hamba-hamba Allah. Zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Dan syaitan barakallahu fikum ini punya suatu keahlian dan kepiawaian menjadikan dalam pandangan mata kita yang hak dalam gambaran kebatilan, yang batil dalam wujud al-haq. Hati-hati. Naam. Dan kata Syekh menerangkan bahwa subul yang dimaksud adalah al-inhirafat allati tudillun nas. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan manusia dari mazhab-mazhab yang rusak, dari pemahaman-pemahaman dusta, keyakinan-keyakinan menyimpang. Hadhihi subul. Ini semua adalah jalan-jalan menyimpang. Wasiratullahi wahid, dan jalan Allah itu satu. Wasubulu kathiratun, sementara jalan-jalan yang menyimpang itu banyak. Bahkan sebagian ulama menerangkan terkait dengan hadis iftiraqul ummah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wasataftariqu hadihil ummah ala 73 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, dan akan terpecah umat Islam dalam 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu, wahia al-jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah makna al-jama'ah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maka siapa yang berupaya menempuh jalannya Rasul dan para sahabatnya, tidak cukup sekedar Rasul saja, Nabi mengaitkan dengan sahabatnya untuk mengambil pemahaman para sahabat. Terbukti dalam hadis yang lain, beliau menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dalam hadis yang lain juga menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Lebih luas lagi sifatnya, tiga generasi utama, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan tentang al-jama'ah, yaitu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka fa hina idzin antal jama'ah. Apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri, sejuta umat di hadapanmu berada dalam satu amalan namun menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, engkau kokoh tegak di atas Qur'an dan Sunnah, wa in kunta wahdak, meskipun kau seorang diri, fa hina idzin antal jama'ah, maka di saat itu engkau terkategorikan al-jama'ah. Sebagian ulama yang ana isyaratkan tadi bahwa ketika menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat tadi, di antara maksud yang mereka jelaskan adalah bahwa ini bukan sedang menjelaskan tentang jumlah 72 saja, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan tentang begitu banyaknya jalan-jalan penyimpangan yang tidak boleh satupun orang dari kita na'am merasa aman atas dirinya. Tidak boleh satu orang pun di antara kita yang merasa tak akan mungkin dia tergoda. Masya Allah. Dari berbagai macam arah jalan-jalan penyimpangan itu. Kondisi kita sedang dalam bahaya besar. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwa manittaba'a siratallah, siapa yang mengikuti jalannya Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah tanpa terjadi pada dirinya kerancuan. Karena tidak ada pada dirinya kecuali satu jalan. Nah, orang kalau mau pergi ke Surabaya misalnya, jalannya cuma satu tok, satu lurus. Kira-kira ada enggak kebingungan kalau kita sedang naik mobil? Hanya satu-satunya jalan yang mengantarkan kita ke sana. Ini penggambaran. Duna an yahsula indahu labas, enggak akan ada kerancuan pada dirinya. Orang yang berjalan pada satu jalan, man yasiru fi tariqin wahid, la budda annahu sayastarih. Orang yang meniti, menempuh satu jalan saja, dia akan istirahat, tenang, damai. Tidak mikir bakal tersesat kemana. Tidak mikir. Wa man arada sayir fi turuqin kathirah. Tapi orang yang mau berjalan pada banyak jalan, sudah keluar, 10 meter, ke sini, ke sana, ke sana, ke sana, nikung ke sana kemari, macam-macam. Bingung tidak? Dalam kondisi dia orang baru di situ. Naam. Dalam kejahilannya. Orang jahil tidak tahu jalan, tidak tahu rintangan, tidak tahu di sana ada jurang, tidak tahu ada duri, tidak tahu ada polisi tidur. Maka fa innahu la yadri fi ayyi tariqin yakunu shawab, dia tidak tahu jalan mana yang benar untuk mengantarkan dia ke tempat tujuan. Sudah jauh-jauh muter-muter-muter, loh kok balik di sini lagi? Naam, berangkat dari kampung mau safar ternyata balik kampung, belum nyampe. Wa sataltabisu alaihi tariq, dan akan samar bagi dia jalan, wabitali sayudayya' baina hadhihi turuq, lebih-lebih lagi dia akan tersia-siakan, terombang-ambing dalam ketidakjelasan dalam menempuh jalan yang begitu banyak. Namun termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan fadilahnya atas hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan kebenaran itu hanya satu. Jadi kita tidak bingung. Ya coba kira-kira siapa di antara kalian yang selamat mau menuju jannah, mau menuju daerah tujuan. Tak kasih jalan yang banyak yo. Ini mau main tebak-tebakan apa-apa ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Namun barang siapa yang kemudian dia inharafa anis sirat, dia berpaling dari jalan yang lurus, akan binasa dia dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman, kesimpang siuran. Naam, namun oleh karena itu dalam rangka untuk mengusir berbagai macam penyimpangan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang kemudian tersamarkan bagi dia perkara mazhab-mazhab yang ada, pemikiran-pemikiran yang ada, dia bisa merujuk kepada Quran dan Sunnah untuk bisa menimbangnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir, itulah yang terbaik dan sebagus-bagusnya ta'wil. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ini penjelasan beliau sampai dengan hadis yang ke-81. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.